وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa ibadah di malam-malam Ramadan. Semoga kita selalu dibuat bisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, dan semoga apa yang kita lakukan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ibadah itu yang penting kabulnya. Bukan banyaknya, bukan sedikitnya, tapi yang penting adalah kabulnya, diterimanya, makbulnya indallah. Banyak enggak diterima, sama sedikit diterima. Pilih yang mana? Banyak yang diterima. Ya, pilih banyak yang diterima. Intinya pilih diterima. Nah, untuk diterima ini enggak gampang. Syarat nomor satu, syaratnya banyak ya. Syarat nomor satu biar diterima adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu kuda-kuda, langkah awal, bukan akhir. Syarat nomor satu. Kadang kita berpikir kalau udah ikhlas itu udah luar biasa, padahal ikhlas itu baru tingkat biasa-biasa saja. Di langkah pertama, ikhlas itu langkah pertama, bukan langkah kedua, bukan langkah ketiga, bukan langkah keempat, tapi langkah pertama. Makanya dalam hadis selalu ditekankan tuh di awal amal kita mengingat sabda Rasul SAW yang berbunyi innamal a'malu binniat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung dari niatnya. Apapun itu. Mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau sedekah, mau haji, mau umroh, mau ziarah, mau zikir, mau cari ilmu, semua tergantung dari niatnya. Nah, Allah menerima sebuah amal, syarat nomor satu amal tersebut ditujukan untuk Allah. Kalau amalnya ditujukan bukan untuk Allah ya salah alamat, makanya gak diterima sama Allah. Ini bukan buat saya, udah kembalikan saja. Seperti kalau ada surat datang ke rumah kita, alamatnya bukan untuk kita, kita kembalikan gak? Ya kembalikan, maaf pak ini salah alamat, ini bukan buat saya, ini alamatnya bukan di sini. Nah, amal yang ditujukan kepada selain Allah ya begitu. Nah, alamatnya ini bukan ke Allah, kok minta balasan dari Allah yang enggak diterima oleh Allah, makanya dikembalikan kepada yang beramal tersebut. Ya kamu mintalah kepada dia yang kamu tujukan amalmu. Jadi ikhlas ini baru langkah awal. Dan ikhlas itu menunjukkan amal, alamatnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Langkah awalnya ikhlas. Selain ikhlas, masih banyak hal. Selain ikhlas, harus benar. Ikhlas tapi enggak benar. Ini repot ini. Contoh, ada orang ikhlas, tapi ikhlas mencuri. Maksudnya dia, saya mau mencuri, saya rela mencuri demi harta nanti ini, ikhlas saya sedekahkan di jalan Allah. Ini hanya untuk Allah, ini sedekahnya untuk Allah. Tapi dia caranya dengan mencuri. Ini benar atau salah ini? Caranya salah ya. Yang begini juga enggak diterima oleh Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi pakai celana pendek. Ya, auratnya enggak ketutup. Ikhlas, dia hanya untuk Allah. Ditujukan amalnya untuk Allah. Tapi enggak benar. Caranya enggak benar. Yang begini juga enggak diterima oleh Allah. Udah ikhlas, caranya benar. Ya, caranya benar. Tapi dia melakukannya dengan tidak baik. Ya, melakukannya dengan tidak baik. Contoh, orang mau menyembelih kambing. Nyembelih kambing. Disuruh baca apa? Bismillah. Ya kan, disuruh baca bismillah. Ikhlas, dia sembelih kambing ini untuk Allah. Ikhlas. Kemudian kambingnya syaratnya juga udah benar, syarat korban. Kemudian dia sembelih dengan bismillah. Cuman sayang, dia ketika nyembelih ini tadi, ya, caranya enggak baik. Belum sempurna caranya. Caranya bagaimana? Bismillahnya sudah, kambingnya udah benar, tapi sayangnya dia itu ngoroknya pelan-pelan. Tarik pelan, mandek. Keluar darahnya. Rasain kambing. Darah mengucur kan? Gini. Ini walaupun apa namanya ikhlas lillahi ta'ala, caranya udah benar, ya tempatnya yang mau dipotong ya di situ, tapi kalau kemudian pelan-pelan, ya tidak ada ihsan di dalam amalnya, yang seperti ini juga nanti tanda tanya, diterima atau tidak. Sedekah, bagus dia sedekah. Barangnya halal, bukan harta curian. Tujukan ikhlas hanya untuk Allah. Cuman sayang, dari sekian puluh baju yang dipilih yang robek-robek. Ya, yang robek-robek. Yang disembahkan bukan yang bagus, yang dipersembahkan. Ini yang jelek, yang jelek-jelek. Lah yang begini juga nanti diterima atau tidak, masih tanda tanya. Makanya amal itu yang paling penting, dikatakan oleh para ulama, kalau kamu beramal, pikirkanlah bagaimana caranya amalmu diterima, itu dulu. Tahsinul amal. Ihsannya itu, tahsinul amalnya harus lebih kita pikirkan. Memperbaiki amal sampai diterima Allah, itu lebih kita pikirkan ketimbang memperbanyak amalnya itu sendiri. Meskipun yang jadi fokus adalah diterima dan jumlahnya banyak. Jangan, yang penting lah diterima, sidik kan rapopo, yang penting diterima. Ini setelah mental pelitin wal malesin. Jadi pelit, bakhil, kikir, atau males, tapi alasannya yang penting kan diterimanya, bukan banyaknya. Sing penting ki akeh diterima, banyak dan diterima, bukan sedikit dan diterima. Seringkali alasannya orang malas kan begitu. Kan enggak banyak-banyak enggak apa-apa, kan yang penting kan diterimanya sama Allah. Ya, bukan seperti itu ya. Itu ada unsur malas. Dan alhamdulillah kita sudah masuk hari ke ya malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, berarti malam Ahad. Ini udah masuk malam 5 Ramadan. Terasa atau enggak terasa? Enggak terasa nih, sudah malam 5 Ramadan. Tahu sebentar lagi habis ya Ramadan ya. Nanya nih, sekedar nanya. Ini Ramadannya terasa seperti Ramadan atau seperti biasa-biasa saja? Nyoba nanya, saya mau nanya sama jenengan semua nih. Nanya aja, ini apa share ya, share nih. 5 hari ini kita jalani Ramadan tuh terasanya kalau dulu Ramadan tuh terasa sekali Ramadan. Kalau sekarang ini Ramadan terasa biasa-biasa saja atau terasa Ramadan? Jawab. Dikit atau biasa-biasa? Ada rasa Ramadannya atau cuman menjalani hari seperti biasa? Jujur aja, coba siapa yang tahu nih? Ini saya lagi apa namanya mempelajari sesuatu. Biasa. Ya kan, sebelum Ramadan dengan Ramadan rasanya biasa. Bedanya cuma lapar gitu aja kan ya. Itu, tapi secara ruhaniah enggak begitu terasa ya. Ya. Ini saya nanya ke banyak orang kok jawabannya sama gitu. Beda dengan dulu. Kalau dulu itu kan Ramadan terasa ya, terasa itu Ramadan. Ini kenapa? Yang saya khawatirkan kalau keberkahannya keberkahan-keberkahan Ramadan itu sudah banyak dicabut dari manusianya, bukan keberkahannya ya. Ramadan itu barokah, enggak mungkin barokahnya hilang, tapi manusianya itu tidak bisa merasakan keberkahannya tersebut karena manusianya sudah terlampau cinta pada dunia dan kurang cinta pada akhirat, sehingga nikmat-nikmat ukhrawi tidak bisa kita rasakan lagi dan itu merata sehingga rasanya masuk Ramadan biasa-biasa saja karena masyarakat tidak menyambut Ramadan seperti kalau menyambut hari-hari tertentu di dalam negara kita ini. Contoh, na'udzubillah min dzalik ya. Ini ada fenomena yang sangat buruk di masyarakat muslim di Indonesia ini sekarang. Kalau masuk bulan Februari udah punya rasa tersendiri. Betul-betul. Masuk bulan Februari ini anak muda udah perasaannya, wah, hari falling in love. Hari cinta nih ya. Bulan cinta. Punya rasa sendiri. Tapi kenapa Ramadan gak bisa begitu ya? Kenapa gak bisa begitu? Berarti kita punya PR atau gak punya PR nih? Ya, ini punya PR yang luar biasa. Ya, insya Allah kita bisa menghidupkan di diri kita minimal rasanya Ramadan. Ya, rasanya Ramadan. Makanya kegiatan tarawih, kegiatan apa namanya ta'lim seperti ini, tadarus, itu dihidupkan sehingga suasana Ramadan itu betul-betul hidup. Sekarang ini suasana Ramadan hampir enggak terasa. Karena yang namanya tadarus juga sudah mulai hilang. Kemudian manusianya juga semangatnya yang penting cari duit dan cari duit. Ramadan menambah kajian, cari ilmu juga sekarang udah mulai menurun. Wallahu a'lam. Insyaallah kita bisa merubah diri kita sendiri minimal ya dan keluarga kita. Sekarang kita lanjutkan mempelajari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemarin sudah kita ambil hikmah tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu bisa masuk surga atau tidak bisa masuk surga. Jadi masuk surga atau enggak masuk surga itu bukan karena amalnya tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya tambahkan, di antara rahmatnya Allah itu nanti Allah akan mengambil sekian banyak manusia dari neraka. Yang manusia itu sejak lahir sampai meninggal dunia belum pernah berbuat kebajikan sekecil apapun. Kemudian Allah katakan, aku masukkan kalian semua ke dalam surga berkat rahmatku semata. Ya berkat rahmatku semata. Ada nanti yang seperti itu. Orang-orang soleh itu kadang kalau dengar begitu, semoga aku yang menjadi orang tadi. Kalau kita, moh. Ya wah, jangan sampai saya orang seperti itu, jangan sampai. Karena rumongsone kan yang rokok, kemudian gak pernah amal soleh sama sekali, ya lupa. Akhirnya diambil sama Allah, dimasukkan surga. Lah orang-orang soleh itu takut kalau akhirnya su'il khotimah, takut mereka di akhir usia keluar dari agama Islam. Nah kalau mereka dimasukkan ke surga, berarti kan mereka orang-orang yang Islam tapi rusaknya luar biasa. Orang-orang soleh masih berpikir, semoga aku termasuk orang yang itu karena apa? Merendahkan diri serendah-rendahnya. Mereka merasa dirinya tidak punya kebaikan, tidak punya amal soleh. Sedangkan kita ini selalu tertipu, kita merasa diri kita punya kebaikan dan diri kita punya amal soleh. Dan kita lupa satu hal yang pasti, kita punya dosa dan maksiat yang tidak terkira jumlahnya. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, dosa ini terus numpuk. Tapi kok kita enggak merasa diri kita punya dosa? Aneh atau enggak aneh ini? Aneh kan? Tapi kalau to'at sedikit, tapi Roksoni punya to'at yang luar biasa. Sehingga kalau ada cerita orang-orang masuk neraka, kita menganggap itu bukan saya. Kalau ada cerita orang-orang masuk surga, kita menganggap, oh itu pasti saya ada perasaan aman. Loh kita memang husnudzon, insya Allah kita masuk surga. Tapi kita harus takut, oh jojo aku nyemplung sih, itu harus ada. Ini kalau enggak ada, cuma perasaan rojak harap saja, cemasnya itu enggak ada, bahaya. Orang dalam berjalan menuju Allah itu ibarat burung, ada dua sayap. Sayap rojak harapan sama sayap khauf atau cemas, takut. Kalau cuman harap tok enggak ada cemasnya, harap, ya bereng ini burungnya. Oke, harap cemas, sehingga bisa terbang. Kecuali nanti kalau udah mau meninggal dunia, udah terkapar, Israel udah tinggal cabut, maka di situ jangan cemas, fokus saja pada harapan akan ampunan Allah, harapan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang sudah mau meninggal dunia, jenengan juga kalau ketemu orang seperti itu besarkan harapannya. Jangan ngomong uripmu ora tau salat titenono bariki wis dicabut malaikat dimbut-mbut. Jangan begitu, sudah ngerti orang dosanya banyak ya. Mau meninggal ya dibesarkan hatinya. Kamu akan menghadap Allah yang Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, tobat toh. Pasti dosa kamu diampuni oleh Allah, jangan khawatir, Allah sayang sama kamu, Allah akan merahmati kamu. Dibesarkan hatinya, termasuk diri kita sendiri. Diri kita ini kalau sudah punya tanda-tanda ya, sudah geletak gitu ya, gak isa apa-apa, insya Allah kita gak sampai geletak, gak isa apa-apa gitu ya. Istilah malaikat udah datang gitu, jangan inget aneh-aneh, inget saja rahmatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan surat An-Naml ayat 20. Di ayat 20 di situ Allah mewahyukan watafaqqadat tayra faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin law adzibannahu adzaban shadida law adzibannahu adzaban shadidan aw la adzbah law adzibannahu adzaban shadidan aw la adzbahannahu aw la atiyanni bisultanin mubin. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, ini aneh, Nabi Sulaiman di ayat ini dikatakan watafaqqad dhatair. Nabi Sulaiman itu memeriksa burung-burung, diperiksa. Jadi barisan Nabi Sulaiman kalau pagi ada apel tuh, apel pasukannya, pasukan jin, manusia, binatang. Tiap pagi ada nih di raudhah nih, teman-teman enggak pernah saya apel nih, mulai besok perlu diapel nih. Ini penting nih apel pagi ini, sunnatul anbiya ini. Ya, kalau Rasulullah SAW apel paginya salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh berjamaah Rasulullah apel. Apel kalau bahasanya orang sekarang apel gitu kan. Apelnya bagaimana? Rasulullah nanya, ini kok gak kelihatan kemana orang ini, sakit kah gitu ya? Sakit apa ini kok gak ada, kemana? Cari sama Rasulullah, ditanyakan gitu ya. Kalau sakit dijenguk, kalau wafat didatangi sama Rasulullah, disolatkan sampai dimakamkan. Dilihat satu-satu demi satu umatnya, itu Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Nabi Sulaiman AS kepada anak buahnya, prajuritnya. Beliau lihat satu demi satu, dilihat ada enggak yang enggak ikut apel. Ternyata ketemu, ada satu nih burung hudhud. Burung hudhud ini kok enggak ikut apel, dicari sama Nabi Sulaiman, mana nih hudhud ini? Kok enggak ketemu nih hudhud ada di mana? Beliau berkata, pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau ku sembulih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Galak Nabi Sulaiman. Ini kalau sampai hud-hud gak datang, ya gak datang, akan saya hukum dia. Kalau ternyata nanti dia datang, ternyata alasannya gak jelas, ya bisa-bisa saya sembelih dia nanti. Kenapa? Karena udah tidak datang ikut apel. Apelnya apel penting nih. Nabi Sulaiman mau melakukan perjalanan keluar kota. Hud-hud diperlukan, dibutuhkan. Kenapa? Karena hud-hud ini punya kemampuan dengan walaupun dia terbang di udara bisa melihat sumber air yang ada di bawah tanah. Sumber air di bawah tanah itu hudhud bisa tahu. Kemampuannya hudhud seperti itu. Atau sumber-sumber air yang jauh hudhud bisa tahu. Di sana ada sumber air, di sana ada sumber air. Sehingga nanti memetakan perjalanannya lewat mana itu lebih enak. Sekian lama kita jalan, minumnya nanti di sana. Ini bekat bantuan burung hudhud. Dan ilmu ini sekarang dipakai semua orang-orang kafir. Mereka buat pesawat pengintai. Ya, pesawat apa? Pengintai. Ini kecil pesawatnya gitu, terbang untuk mengintai ini. Ada musuh enggak di sana? Iya kan? Kalau kita lihat perang-perang itu kan ada pesawat tanpa awak gitu ya. Diterbangkan pakai satelit, bisa memotret semuanya, bisa tahu nih daerah ini, daerah ini, daerah ini. Teknologi itu udah ada dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Pakai makhluk hidup yang namanya hud-hud. Yang jadi masalah, kita gak bisa ngobrol sama hud-hud. Kalau Nabi Sulaiman bisa ngobrol, hud-hud gimana laporan? Lapor, bisa. Coba kalau sekarang ada burung, lapor komandan. Bingung kita nanti. Ya, kitanya yang bingung. Ini diantara mu'ajizah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, di sini kita lihat ketegasan seorang pemimpin. Pemimpin itu jangan lembek. Di mana dia? Dia gak kelihatan, yaudah kalau gak datang gak apa-apa. Ini bukan pemimpin nih. Gak datang saya hukum atau saya sembelih. Makanya sering apa namanya, kalau saya ngomong sama teman-teman saya, ora kuat karo aku minggato. Ya, kalau gak kuat apa namanya hidup bareng sama saya, berjuang bareng sama saya, minggato. Silakan pergi saja. Karena perjuangan itu butuh pengor yang kuat. Kalau pakai manja-manjaan silakan minggat alias pergi. Bukan karena benci, bukan karena apa, memang butuh ketegasan sebuah organisasi, sebuah apa namanya kerajaan, sebuah pemerintahan, sebuah kantor. Kalau pimpinannya enggak tegas, ya dibuat mainan nanti sama anak buahnya. Dan sekarang ini kita lihat di negara kita mungkin ketegasan enggak seperti dulu ya. Kalau dulu tegasnya luar biasa. Kalau sekarang ini masyarakatnya manja nih. Kita-kitanya yang manja. Tapi insya Allah suatu saat nanti bisa kembali tegas ya di negara kita ini sehingga bermartabat di mata dunia. Sekarang kira-kira gimana? Tegas atau kurang tegas? Kurang tegas. Jenengan kalau ditegasi mau enggak? Mau lah, kan repot gitu ya. Ditegasi enggak mau. Tapi kalau kurang tegas juga enggak enak. Terus enaknya bagaimana? Nah ini pemimpin yang ideal itu seperti Nabi Sulaiman ya galak. Penuh kasih sayang, enggak ada Nabi enggak kasih sayang. Nabi itu kasih sayangnya luar biasa. Tapi ketika berorganisasi harus galak ya galak. Ini burung hudud mana enggak datang, terlambat dia. Kalau sampai dia enggak bawa berita yang bagus, ya akan saya hukum dengan hukuman berat. Dan paling beratnya saya hukum mati. Saya sembelih, itu kan hukuman mati. Sadis enggak Nabi Sulaiman? Sadis, ya enggak sadis. Tegas, kedas. Pelanggaran luar biasa. Kalau enggak sampai kalau sampai tidak ikut apel. Seperti itulah ketegasan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nah, di sini menunjukkan pula Nabi Sulaiman perhatian kepada anak buahnya. Jumlah pasukannya itu enggak sedikit itu. Puluhan ribu. Jinnya berapa? Jinnya berapa? Oh, jin itu apa bisa dihitung jumlahnya? Kalau udah kumpul gitu pasukan jinnya. Jumlahnya enggak karuan. Manusianya berapa? Binatangnya berapa? Kok bisa ngerti nih hud-hud enggak datang? Berarti kan jeli betul perhatian kepada anak buahnya. Sekarang guru di sekolah itu kalau enggak pegang absen kadang enggak ngerti kok tuh muridnya enggak masuk siapa enggak ngerti. Ya, kadang enggak ngerti kenapa? Karena enggak pegang absen. Ya nah, kita kadang di pengajian kalau udah jumlahnya 1000 orang, kita udah enggak ngerti lagi tuh yang hadir siapa? Enggak ngerti. Dan Nabi Sulaiman mampu mengerti semuanya. Nah, di sini diperlukan istilah kerennya apa ya? Apalah, kok aku ngomong tambah salah gitu ya. Apa Mas Hatta bahasanya? Hah? Rasa apa ya? Pokoknya bisa mengerti semua yang ada di bawahnya. Ngerti, tahu kondisi orang-orang yang ada bersamanya. Yang seperti ini ya, sense of apa? Hah? Sense of opos gitu aja lah. Ya, rasa ada hubungan yang dekat gitu dengan bawahannya, hubungannya sangat dekat. Yang datang siapa tahu, yang enggak datang siapa itu juga tahu. Orang sekarang masa bodoh. Ora teko ya karepmu, teko ya karepmu. Ini enggak bagus. Kita kalau ada orang datang ya kita tanyakan, gimana kabarnya? Enggak datang ya kita cari. Walaupun enggak ke orangnya, tapi nanya ke temannya. Gimana nih? Lagi apa sekarang ini? Contoh Mas Hatta, lama kok enggak kelihatan, kenapa? Bisnis, bisnis apa? Sibuk buat biji plastik, alhamdulillah, lanjutkan, lebih fulus, lebih menyenangkan. Contoh misalnya begitu. Atau lama Mas Budi kok gak kelihatan, kenapa? Jaga ponakan, ponakannya gak bisa ditinggal. Oh alhamdulillah, dialami sama ponakan. Selama baik-baik saja, oke. Harus satu-satu demi satu ditanyakan. Biar itu namanya ya hidup bermasyarakat ya seperti itu. Dan itu yang dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin. Awliya wassolihin, mereka ya tafakkur, nyari, memperhatikan kondisi orang-orang yang bersamanya. Lah sayangnya kadang yang seperti ini sekarang udah mulai hilang, masyarakat ini hidupnya nafsi, lulu gue, kamu, saya. Udah enggak mau perhatian sama orang lain lah, lagi tidak mau berinteraksi secara hati dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sampai di sini jelas? Jelas atau enggak jelas ini? Jelas apanya? Bingung. Jelas apanya bingung. Nah, Mas Roni, apa yang jelas Mas Roni? Oh, jelas isinya. Apa isinya? Ini para pemirsa di mana pun Anda berada. Ini teman-teman kalau enggak saya sapa di sini lama-lama mereka tidur nih. Ya, lama-lama tidur karena habis traweh tadi 20 rakaat 1 juz seperempat, setelah itu makan kacang hijau, pakai pohong goreng, ada kacang, macam-macam, kenyang ya. Akhirnya tidur, kan repot. Makanya saya sapa seperti ini. Nyantai, majelis kita santai. Maliyala arul hudhuda amkana minal ghaibin. Ini memang hudhud memang gak datang, absen, gak datang. Atau memang dia terlambat, yang mana? Ya. Kalau sampai dia terlambat dan alasannya enggak jelas, saya akan hukum, bahkan kalau perlu hukum mati. Kalau perlu hukum hukum mati. Disampaikan ini kepada semuanya. Kenapa? Agar yang lain jangan coba-coba tiru-tiru hud-hud. Ya, jangan coba-coba tiru-tiru hud-hud. Yang lain harus ngerti ini. Kalau kalian tiru-tiru hud-hud melakukan hal yang sama, ya hukumannya ya seperti itu. Makanya jangan sampai terlambat. Ya, ini juga ada pelajaran buat saya pribadi ini. Ini buat saya pribadi, apa namanya, on time itu perlu ya. Ya, on schedule. Jam sekian ya, jam sekian. Ini saya suka rodok nelat ini ya, pengajian dikritik orang tersebut, pengajiannya jam 8, kok mulainya jam setengah 9 gitu ya. Ya, kalau nama, kalau saya sih selalu punya alasan, ya namanya alasan. Makanya kalau punya alasan kan gak dihukum sama Nabi Sulaiman. Asal alasannya bagus, alasannya cakep. Tapi kok alasan beminggu atau ben Jumat kok alasan. Ya ini bagus. Ada satu pelajaran di situ, tepat waktu, kedisiplinan para anbiya wal mursalin di dalam mereka mengelola organisasi dakwahnya, dalam mereka mengelola kerajaan yang harus dipimpin olehnya. Saya lanjutkan ya. Di ayat yang ke 22. Famakatha ghayra ba'idin faqala hattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Maka tidak lama kemudian datanglah Hud-Hud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, aku datang kepadamu dari negeri Saba buat suatu berita yang meyakinkan. Ini kalau bahasa saya, burung Hud-Hud datang telat terus gaya. Datang telat, gaya dia. Apa bawa berita sambil ngomongnya itu bergaya. Enggak nyantai, tegas. Ya, di sini dikatakan faqala ayyanahu kalam Sulaiman qabla ayyan haruh, sebelum ditegur oleh Nabi Sulaiman, Hud-Hud datang, sebelum ditegur, sebelum dibentak, sebelum dimarahin. Tadi kan yang diancam Nabi Sulaiman kan orang-orang sama jin-jin sama binatang-binatang, Hud-Hudnya tidak ada. Begitu Hud-Hud datang, sebelum dibentak, Hud-Hudnya udah ngomong. Bagaimana ucapan Hud-Hud? Aku wahai Sulaiman, ketahuilah saya mempunyai satu berita yang kamu belum ngerti. Ini kira-kira gaya atau enggak gaya nih? Yang diajak ngomong siapa? Ya diajak ngomong raja dan seorang nabi yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hud-Hud gaya, saya ini datang bawa berita yang kamu belum pernah tahu. Cuman saya yang punya berita ini. Nah, ini orang PD ini. Makanya perlu anak buah itu model-model PD begini, jangan anak buah kok ini klemer, sama burung aja kalah PD. Nabi Sulaiman punya pasukan yang solid, burungnya saja PD-nya luar biasa, apalagi manusianya. Lah kebanyakan kita ndak menungsone ora PD. Kelihatannya kalau enggak salah, ini bahasa-bahasa yang enggak pas nih. Kelihatannya kalau enggak salah ditanya jumlah tikernya berapa? Kalau enggak salah kelihatannya, lah ini enggak beres ini. Ini tanda-tanda enggak beres. Gulanya masih ada berapa kilo? Kalau berapa ya? Kalau enggak salah, nah ini nih jawaban-jawaban model-model anak buah yang enggak PD, enggak punya keyakinan. Yang ikut para anbiya wal mursalin harus semangatnya luar biasa. Meskipun yang diajak ngomong itu adalah seorang nabi dan rasul, enggak minder. Enggak boleh minder-minder, enggak boleh. Harus punya semangat. Ini yang diajak ngomong siapa? Nabi. Yang diajak ngomong rasul. Rasul yang bagaimana? Luar biasa. Yang ngajak ngomong siapa? Hud-Hud. Hud-Hud ini bisanya apa? Cuman cari berita. Tapi dengan kemampuannya dia pede. Nah manusia itu enggak boleh minder. Kata guru saya, Al-Habib Anis, jadi manusia jangan minder. Karena setiap manusia oleh Allah udah diberi kelebihan yang melebihi orang lain. Asal dia mau cari kelebihannya. Gak ada manusia itu gak punya kelebihan. Yang gak punya kaki, yang gak punya tangan, yang bisu, yang gak bisa melihat, yang lumpuh, yang apapun itu pasti dirinya dikasih kelebihan oleh Allah yang orang lain gak punya. Hanya saja dia mau cari atau tidak. Kalau dia cari, dia dapat, jangan minder. Jangan kecil hati. Allah udah membekali kita dengan kelebihan masing-masing. Dan Hud-Hud dikasih kelebihan oleh Allah bisa melihat jarak jauh dan bisa terbang cukup jauh, bisa mencari berita tidak seperti yang lain tidak punya kemampuan seperti Hud-Hud. Makanya ketika datang Hud-Hud itu pede gaya, seperti yang tadi udah saya bacakan terjemahannya, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Bagaimana Hud-Hud ini bisa pede seperti ini, padahal dia berhadapan dengan seorang nabi, yaitulah keyakinan seekor burung yang dia memang menyadari kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya dibanding yang dimiliki oleh kebanyakan makhluk Allah yang lain. Sehingga dikatakan di ini, fakaifa yadra'u ala an yaqula dzalika li Sulaiman an-nabi al-malik wa ji'tuka min sab'in bin nabai yakin, ta'bir qur'ani jamil yusammunahu fil lugha al-jinas wal jinas an ta'ti bil lafdhain mutashabihan fil ma'na falikal naba. Dikatakan di sini al hadza naqsun fi Sulaiman li'annahu la ya'rifuha la bal hadza takrim li Sulaiman li'anna Allah sakhara lahu nasan yakhdumunahu fi kulli nahiyah wa farq baina an taf'al anta syai' li dhatik wa baina an yuf'al lak fa ma'na an yuf'al lak fi hadhihi siyada ukhra wa takrim kabir wa li ajli an yu'alliman Allah subhanahu wa ta'ala annana la naktum wa wahib an-nabighin wa nu'ti lahum majalan an yaqulu ra'yahum wa ya'khudhu fursatahum wa yabruzu mawahibahum li anna hadhihi khidmah laka anta ayyuhar ra'is aw al-mas'ul wa li maslahatik wa li anna Sulaiman lam yas'al Hud-Hud an sab'a fa ma'na hadha annaha kanat ma'rufah aw sammu anha walakin la ya'rifu tafasil allati arafaha al-Hud-Hud walakin ma hadha naba' al-khatir alladhi arafa al-Hud an sab'a. Na'am. Dikatakan di sini burung Hud datang sambil mengatakan, saya mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Pertanyaan, apakah ketidaktahuan Nabi Sulaiman itu sebuah kekurangan? Ya, apakah Nabi Sulaiman enggak tahu itu sebuah kekurangan? Tidak. Ya, tidak. Hud-Hud tahu, Nabi Sulaiman belum tahu. Apakah dengan begitu Hud-Hud lebih hebat dari Nabi Sulaiman? Tentunya tidak. Di sini justru sebuah kemuliaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Sulaiman manusia, jin, binatang-binatang yang semuanya mau ngabdi kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing dengan kemampuannya berusaha untuk menjadi pengikut, menjadi pendukung, menjadi pembela Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah Allah mengajarkan kepada manusia yang punya kelebihan, seorang nabi, seorang rasul yang punya kelebihan luar biasa, malaikat Jibril datang membawa wahyu untuknya, ya temannya adalah para malaikat. Di sini diminta untuk memanfaatkan yang di sekitarnya, ya agar yang di sekitarnya itu mau melayani, yang di sekitarnya mau menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kelebihannya, menunjukkan kehebatannya, sehingga masing-masing itu merasa mulia. Contoh, misal di pengajian ini. Misalnya, saya kira-kira ngepel bisa enggak? Ngepel, bisa enggak saya? Bisa. Saya nyapu bisa enggak? Bisa. Saya buat kopi bisa enggak? Bisa. Saya nyoteng bisa enggak? Bisa. Saya ngatur sound system bisa enggak? Bisa. Kemudian misalkan saya harus nyalakan semua lampu ini bisa enggak? Bisa. Masang kipas angin bisa enggak? Bisa. Kalau kemudian saya jalankan semuanya sendiri, yang lain dapat bagian apa? Habis. Enggak dapat bagian. Ya kan? Kalau kemudian saya minta Mas Roni misalnya ngatur sound system, Mas Roni ngatur syuting, video syuting, bukan berarti saya tidak bisa. Bukan berarti saya tidak bisa. Dengan membagi tugas seperti ini, maka masing-masing bisa menunjukkan kelebihannya dan masing-masing punya andil di dalam majelis. Punya andil dalam majelis. Seperti itu pula Nabi Muhammad SAW. Allah sudah mewahyukan Al-Quran 30 juz ke dada Nabi Muhammad SAW. 30 juz itu sudah ada dalam dada Nabi Muhammad SAW. Rasul sudah ngerti Al-Quran semuanya. Kenapa Malaikat Jibril alaihissalam masih menyampaikan wahyu Al-Quran itu ayat per ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk memuliakan Malaikat Jibril. Kalau nanti kemudian Rasul mengatakan, saya sudah tahu Malaikat Jibril gak punya kerjaan. Nyampaikan wahyu ini gak ada. Malaikat Jibril gak dapat kemuliaan. Makanya demi Malaikat Jibril biar dapat kemuliaan, Rasul pun pura-pura belum ngerti. Ya belum tahu, diikuti. Nah orang-orang yang soleh begitu. Mereka itu udah ngerti, mereka itu udah paham, tapi mereka berlagak tidak ngerti, berlagak belum belum paham agar apa? Agar yang ada di sekitarnya itu bisa muncul kelebihannya, bisa muncul kehebatannya, bisa ikut andil, merasa diwongke, sehingga bisa berjalan kehidupan ini bersama-sama, bukan sendiri. Contoh, ada seorang guru ngajar, di situ ada muridnya banyak. Terus guru ini ditanya sama satu orang di dalam pengajian, guru maaf, ini tuh maksudnya apa? Guru tadi beragak bodoh dia, beragak gak ngerti. Aduh, saya kalau yang ini kok lupa ya, saya lupa. Coba Ustadz, apa kira-kira jawabannya? Di pojok sana ada seorang Ustadz yang dia pakar fikih gitu ya. Guru ini beragak gak ngerti, coba Ustadz jawabannya apa? Pakar fikih tadi kemudian senang dia jawab, oh itu dalam kitab ini disebutkan begini, dalam kitab ini disebutkan gini, dalam kitab ini disebutkan begini. Si murid tadi yang nanya dapat jawaban, si guru pura-pura gak ngerti, kemudian ustadz yang di situ bisa menjawab dengan bagus, sehingga ilmu ustadznya bisa terpakai, ustadznya merasa diwongke, yang di situ masing-masing yang punya kelebihan merasa diwongke, sehingga apa? Semua orang merasa nyaman, merasa enak, merasa semangat, merasa ingin ikut memajukan majelis karena semua ilmunya dipakai. Suatu ketika si ustadz ini kemudian buka-buka kitab di perpustakaan. Perpustakaannya guru yang ngajar tadi ya, ulama tadi, buka kitab. Ternyata semua yang ditanyakan oleh orang-orang di majelis itu sudah dibaca oleh sang ulama tadi dan udah ditandain. Ini jawaban untuk pertanyaan ini jawaban untuk pertanyaan ini. Ustadznya tadi baru sadar, oh ternyata ini guru yang ngajar itu udah mudeng toh ya. Lah kok diserahkan ke saya suruh jawab, kenapa? Berarti beliau pengen ilmu saya terpakai. Beliau pengen saya ini merasa dihargai. Kok ya bisa ya gaya pura-pura orang ngerti gitu ya. Lah ini orang yang besar cukup di situ. Jadi orang yang besar itu bukan orang yang bisa menjawab semuanya, bukan. Tapi orang yang dia mampu menjawab, tapi dia memberi kesempatan kepada yang lain untuk menjawab. Kesempatan yang lain untuk bekerja, kesempatan yang lain untuk berbuat, sehingga bisa berjalan bersama-sama semuanya. Nabi Muhammad SAW, beliau imam, beliau muadzin juga bisa, ya, beliau jadi komando pasukan perang juga bisa, beliau bisa macam-macam, tapi semua itu dibagi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang dikasih tugas ini, ada yang dikasih tugas ini, ada yang dikasih tugas ini. Sehingga semua bisa berjalan bersama-sama. Termasuk dengan burung hud-hud. Nabi Sulaiman bisa saja dengan wahyunya nanya sama Allah. Ya Allah, di mana letak mata air dalam perjalanan menuju kota ini? Bisa saja nanya seperti itu. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Kan ada hud-hud. Ini keahliannya. Hud-hud, biar hud-hud mendapatkan prestasi. Makanya hud-hud yang diperintahkan untuk cari. Makanya ketika mau mindah tahta Balqis, Nabi Sulaiman juga nanya, ya kan? Siapa yang bisa mindah tahta Balqis? Beliau dengan kenabian dan kerasulannya bisa saja sekejap mata mindah tahta Balqis, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena beliau pengin dari pengikutnya ini yang punya sesuatu bisa sesuatunya itu dimunculkan sehingga dia bermanfaat gitu loh. Bermanfaat, dapat pahala, dapat tambahan amal. Ini cara yang dilakukan pemimpin yang sejati ya seperti ini. Nah, ini diajarkan di Al-Qur'an. Ini manajemen kepemimpinan ya. Ini biasanya diajarkan di kuliah-kuliah ya kan. Nah, di Al-Qur'an ini sudah diajarkan semuanya. Ya diajarkan semuanya. Kadang kita enggak pernah mikir, saya sekolah sampai SMA ya enggak mudeng manajemen kepemimpinan seperti apa. Ya saya dapatkan ya ketika ya baca Al-Qur'an, baca tafsirnya ini dapat pemahaman, oh ternyata begitu ya jadi pemimpin, bukan semuanya diayahi sendiri. Kalau kata orang Jawa, diayahi kabeh ya. Semuanya dipegang sendiri, bukan seperti itu, tapi dibagi-bagi. Kalau dalam bahasa modernnya didelegasikan ya. Ya didelegasikan, nih bagian ini, bagian ini. Jadi orang yang mampu mendelegasikan tugas kepada banyak orang, justru itulah pemimpin. Tapi kalau dia enggak mampu mendelegasikan tugas, semua dipegang sendiri, namanya bukan pemimpin. Nah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau tidak tahu dan hud-hud tahu, bukan berarti beliau lemah atau beliau kurang sempurna, bukan. Memang beliau lagi membagi tugas, justru itulah kemuliaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semuanya rela bertugas untuk Nabi Sulaiman, semuanya semangat untuk menjadi pelayan Nabi Sulaiman, justru itulah pemimpin yang jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini cukup jelas atau kurang jelas? Cukup? Ya. 45 menit kah waktunya saya bicara? 42 menit. Masih ada 8 menit lagi. Ya, masih ada 8 menit lagi. 42 menit itu waktu yang lama atau sebentar? Hah? Sebentar. Solo Jakarta terbang naik pesawat itu dibilang sebentar. Ya, 42 menit ini kan sudah cukup lumayan. Terasa lama atau terasa sebentar? Terasa sebentar karena jenengan doyan ilmu gitu ya. Dikasih ilmu, perasaannya baru sedikit. Padahal tadi berapa kalimat ini kalau dicatat tuh ada berapa kata yang udah saya ucapkan. Kan sangat banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Di sini Hudhud dengan tegas mengatakan, coba kita lihat ayat yang ke-22. Waji'tuka min saba'im bin naba'i yaqin. Dan aku datang menghadap kepadamu dari negeri Saba membawa berita yang meyakinkan. Datang dari negeri Saba. Hudhud menyebut kata Saba. Kenapa? Karena Saba ini sudah dikenal oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu negeri yang enggak asing, ya, negeri yang tidak asing. Dan jarak Saba dari kerajaan Nabi Sulaiman kurang lebih kalau dalam tafsir disebutkan 1000 kilo. Ya sekitar Solo Jakarta PP gitu ya mungkin lebih ya, ya Ngawi Jakarta PP lah itu. Kalau Solo Jakarta masih lebih ya Ngawi Jakarta PP masih lebih lagi. Ya nganjuk Jakarta PP. Ya kurang lagi kalau Surabaya Jakarta kejauhan ya Nganjuk Jakarta PP jauh 1000 kilo kurang lebih. Ini burung Hudhud bisa kita bayangkan. Pergi menuju Saba dan kemudian kembali kerajaan Nabi Sulaiman. Berarti burung Hudhud ini kan burung yang tangguh atau enggak tangguh? Tangguh. Dan dia mau pergi sejauh itu untuk apa? Untuk melayani Nabi Sulaiman alaihi salam. Lah yang namanya pengikut ya begini, gelem kesel. Orang gelem kesel ya minggato. Ya begitu. Namanya pengikut gitu ya, yang mendukung orang-orang soleh ya. Ya memang harus capek, yang namanya relawan itu ya harus siap capek. Nah ini justru sebuah kebanggaan kalau dia bisa capeknya luar biasa, tapi bawa hasil yang belum diketahui oleh pimpinannya. Bangga dia, gak apa-apa nih bangga filkher. Bos, saya bawa berita yang kamu belum tahu bos, gak ada orang yang dengar. Wah ini mantep ini nih ya, saya pergi nih bos. Keliling Indonesia, saya dapat barang yang seperti ini, enggak ada orang yang punya. Ini namanya orang yang memang siap berjuang untuk bosnya, untuk pimpinannya. Ini kalau anak buah orang soleh seperti ini, anak buah majelis seperti ini, relawan majelis seperti ini, ya majelisnya cepat maju. Nah kalau relawan majelis dikasih, nih pamflet tolong sebarkan, digeletakkan, bahkan dibuang di sampah. Nah, na'udzubillah min dzalik. Mestinya dia datang, bos, gitu kan, ustaz, yai. Alhamdulillah, saya sudah sebarkan ke tempat-tempat yang orang lain tidak bisa nyebarkan di sana, bos. Ini sudah saya sebar di 1000 titik. Wah. Naik motor keliling, saya keliling Indonesia, bos. Tapi nempelkan di petanya saja. Keliling Indonesia naik motor ya. Ya, atau lebih banget gitu kan ya, untuk nyebar pamflet. Ini yang semangat, burung Hudhud terbang ke Saba, balik kerajaan Nabi Sulaiman. Tidak ngomong saya capek, enggak gitu. Dan terlambatnya beliau yang burung Hudhud yang seperti itu, terlambat yang seperti itu dimaklumi oleh Nabi Sulaiman alaihis salam. Ya dimaklumi. Nah hadirin dimuliakan Allah, sebagai penutup sekedar renungan. Nanti insya Allah kajiannya kita lanjutkan hari Selasa ya. Hari Ahad sama Senin nanti tadarus. Ahad malam Senin sama Senin malam Selasa tadarus Al-Quran. Nanti Selasa kita lanjutkan kajiannya. Sebagai penutup. Perlu digarisbawahi, Hudhud rela capek-capek demi sebuah berita. Yang berita itu bisa menggembirakan hati Nabi Sulaiman alaihi salam. Kan begitu pertanyaannya, apakah kita rela capek-capek demi majelis dan demi menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan. Karena kita semua umatnya Rasulullah dan kita ngabdi untuk Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kita mau enggak cari sesuatu yang orang lain belum, berbuat sesuatu yang orang lain belum, capek-capek untuk itu demi membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, atau kita sekedar ikut-ikut yang ada aja, yang biasa-biasa. Orang yang luar biasa itu orang yang berbuat hal yang luar biasa dengan cara yang luar biasa. Ada orang ngomong orang yang luar biasa itu orang yang melakukan hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Itu masih biasa. Kalau buat saya orang yang luar biasa, orang yang berbuat yang luar biasa dengan cara yang luar biasa. Seperti Isra Mi'raj, itu perbuatan yang luar biasa dan caranya luar biasa. Perjalanan yang begitu jauh, waktunya cuma sekejap mata. Nah, apa yang kita akan berbuat untuk dakwah ini? Kita harus bisa buat sesuatu yang luar biasa, yang belum orang buat dengan cara-cara yang luar biasa, yang bisa mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus mikir itu, harus mikir. Apa ya? Apalagi yang bisa saya perbuat? Apalagi yang bisa saya lakukan? Apalagi yang bisa saya hasilkan? Apalagi yang bisa saya sumbangkan? Apalagi yang bisa saya baktikan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga ini manfaat. Alhamdulillah 50 menit sudah saya berbicara. Betul? Ya, plus doa. Doanya seperti yang biasa kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.